saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pertanyaan yang kemudian harus dijawab, lalu syukur itu apa? Biar agak lebih rinci koreksinya. Saya harus mengoreksi diri saya, kita semua harus mengoreksi diri kita masing-masing. Kemudian lebih rinci. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan, Pak, syukur itu ternyata dimensinya ada tiga. Pertama, annasyukra yakunu bil i'tiqadi, satu. Wal qawli, dua. Wal amali, tiga. Syukur itu ternyata dimensi pertamanya adalah dimensi keyakinan, dimensi akidah. Yang kedua, wal qawli, dimensinya itu dimensi ucapan lisan. Yang ketiga, wal amali, dimensinya dimensi perbuatan, dimensi amal. Nah, berarti ngukur syukur atau tidak syukur ini ya pada tiga-tiganya. Saya terus terang, ini kalau kita bahas begini, tangan kita ini, telunjuk kita ini, ya, kita arahkan kepada diri kita. Saya terutama harus mengarahkan ini pada diri saya sendiri. Kadang-kadang, Pak, saya suka kalau buka laptop atau pas ketemu ini nih, aduh, berhenti baca buku, ngeliatin aja nih. Iya ya, termasuk syukur apa tidak gitu. Sepertinya harus sering kita bertanya. Kita ingat kemarin umur kita berkurang. Kata Nabi, umat Rasulullah itu baina sittin wa sab'in. Interval usianya antara 60-70. Sementara sekarang sudah 59, bahkan 69. Waktu kita sangat pendek. Ayo kita pastikan. Apakah kita termasuk dalam himpunan yang syukur? Atau kita masuk himpunan kufur. Nah, ketika kita ingin masuk kepada himpunan syukur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan syukur itu ada tiga dimensinya. Keyakinan, lisan, perbuatan. Ada tiga dimensi syukur. Baik, ini kita dalami. Bapak-bapak dan saudara, yang pertama, dimensi keyakinan adalah wajib atas masing-masing kita mengakui dengan penuh kesadaran bahwa nikmat tersebut merupakan anugerah yang datangnya dari Allah. Ini kata kunci. Surah An-Nahl ayat 53 menegaskan, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Bapak-bapak, ini konsep dasarnya. Tapi mohon maaf, ada enggak yang suka ngomong begini? Ketika anaknya di SD berprestasi, cucunya di SMP berprestasi, begitu diumumkan ternyata ranking 1, apa kata si ibu dari anak itu? Di batin dia mengatakan, siapa dulu dong ibunya? Walaupun tidak disebut. Kalau cucu berprestasi, nah begini nih, cucu kesayangan kakek begini nih, siapa dulu dong kakeknya? Gitu. Lupa dia tentang nama. Kita nanti lihat ya, kira-kira yang begini ini termasuk ngikutin jejak siapa. Konsep dasarnya adalah tidak ada nikmat yang datang kecuali nikmat itu datangnya dari Allah. Loh, Ustaz, bukankah kita berjuang, Ustaz? Cucu saya itu berprestasi, itu belajarnya sampai jam 11 malam, Ustaz. IQ-nya tinggi. Wajarlah kalau dia ring satu. Memang perjuangan. Nah, di mana kita mau letakkan perjuangan itu? Nanti kita lihat. Baik. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu, lisannya membicarakan nikmat tersebut secara zahir, tanpa maksud riya atau ingin didengar oleh orang lain. Allah menyebutkan fa'amma binikmati rabbika fahadith. Terhadap nikmat Allah, hendaklah kamu siarkan. Mohon jujur, kita ini sering cerita sama kawan kalau lagi dapat nikmat atau musibah. Seringkali ngerumpi sama kawan kalau lagi dapat musibah atau dapat nikmat. Aduh, bantu saya ya. Aduh, lagi susah nih. Kalau lagi susah, telpon ke kampung. Kalau lagi dapat duit? Iya, takut diutangin. Allahu Akbar walillah. Oke, kemudian bapak-bapak, ini ada satu sabda dari Nabi kita Muhammad SAW. At-tahadduthu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Membicarakan nikmat Allah termasuk syukur, sedangkan meninggalkannya merupakan perbuatan kufur. Pak, kalau lagi sehat itu cerita-cerita, Pak. Alhamdulillah Allah masih kasih sehat sama saya. Alhamdulillah ya. Walaupun gini-gini juga alhamdulillah, kita udah tua nih. Alhamdulillah masih bisa jalan, alhamdulillah. Nah, sering cerita itu. Keengganan kita untuk menyebutkan nikmat pemberian Allah kepada kita itu sebenarnya bentuk kekufuran. Nah, di sini batasannya tipis. Dikira riya masih seger. Semuanya terpulang kepada motivasi. Terpulang di sini. Kalau enggak kuat nanti dikatakan riya, ya tahan. Tapi harus belajar. Saya pernah ada contoh, Pak. Ketika ada seorang anak muda azan, suaranya enak, azannya cakep, orang simpati. Waktu itu azan duhur. Begitu kemudian orang datang ke masjid, azan masih berlangsung. Selesai azan, si anak muda ini disalamin, diucapkan selamat, diberikan apresiasi. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, azan Anda bagus sekali. Si anak muda ini rupanya enggak kuat. Setelah mendengar apresiasi dari orang itu, kemudian sepertinya dia tidak sanggup untuk menahan hatinya. Kok kemudian begitu masuk waktu azan asar, dia ketika mau azan, justru yang terbayang adalah pujian orang itu. Akhirnya dia tarik mundur, tidak jadi azan. Karena dia takut riya. Mau maju lagi, ternyata muncul lagi keinginan itu. Akhirnya dia ngumpet di kamar. Dia tidak jadi azan. Akhirnya masjidnya enggak ada yang azan. Ini menjadi diskusi, Pak. Menjadi bahan diskusi. Gimana nih? Satu sisi kita harus amal soleh, namanya azan. Di sisi yang lain harus menjaga hati, menjaga niat. Apa kalau kemudian kita niatnya masih berat, lalu kemudian kita harus tinggalkan amalan itu? Ternyata ada pembahasan di kalangan para ulama. Tidak seyogianya kita harus meninggalkan. Yang ada adalah itu harus tetap menjadi peringatan, dan kita harus berjuang dengan ta'awud, berjuang dengan memohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan pada diri kita. Menyebutkan nikmat itu satu keniscayaan. Fa'amma binikmati rabbika hadith. Satu keniscayaan. Tetapi itu kemudian ada godaan. Godaannya adalah riya. Apakah kalau kemudian kita ada muncul riya, lalu kemudian kita tidak sholat asar? Kita tetap harus sholat asar, walaupun pada saat itu banyak atasan kita lagi di belakang. Calon mertua ada di belakang. Calon besan ada di belakang. Aduh, berat ini, gimana ini? Tapi tidak ada kata lain, kita harus sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat gara-gara takut riya. Kita tetap harus melaksanakan sholat, tapi harus kita jadikan itu sebagai sebuah berjuang untuk bisa menguatkan keikhlasan pada diri kita. At-tahadduthu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Ketiga, menggunakan nikmat tersebut pada amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Punya jabatan, jabatannya dipakai ke surga. Punya ilmu, ilmunya dipakai untuk menunjukkan kepada kebenaran, mudah-mudahan ke surga. Punya mata, dipakai untuk melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kira-kira mata ini lebih banyak kemana nih? Allahu Akbar. Kita perlu tanya sama mata kita ini. Mata, kamu itu banyakkan ngajak ke surga apa ke neraka? Nanti yang jawab diri kita sendiri. Mohon maaf, Allah karuniakan kepada kita kendaraan. Mobil bahkan tidak satu. Motor bahkan tidak satu. Pernah enggak tanya sama ban motor itu? Ban, kamu itu lebih banyak saya ajak ke surga apa ke neraka sih ban? Kalau lebih banyak ke kafe daripada ke masjid? Monggo, masing-masing. Sepertinya kata syukur banyak difahami dalam konteks ini. Dalam konteks bagaimana menggunakan nikmat itu, apakah dalam jalur keridhaan Allah atau di luar jalur keridhaan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, syukur itu bukan hanya ini rukunnya. Syukur itu ada rukun keyakinan. Syukur itu ada rukun ucapan. Syukur itu ada rukun perbuatan. Nasihatku untukmu.